Ini berarti izan nujumun kadarat, hilang kecemerlangannya. Wa izan nujumun kadarat. Kita berhenti dulu. An-nujum ini bentuk jamak dari najm. Jadi berarti bintang itu banyak sekali. Kita ayat ini menggambarkan bahwa kiamat itu nanti bukan sekedar punahnya bumi. Ya kan? Yang ikut hancur apa? Bukan cuma matahari. Bintang-bintang semuanya. Matahari itu salah satu bintang yang relatif kecil. Kira-kira ada berapa banyak bintang ini? Tidak terhingga. Iya, iya, iya. Ada yang berkata begini, kita tidak bisa hitung. Karena saya beri ilustrasi yang diberikan oleh para pakar. Kita satu detik itu bisa hitung dari 1 sampai berapa kira-kira? Sampai 50? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Oke. Kalau umur kita 100 tahun, itu kita bisa menghitung sekitar 6 juta. Bintang itu jumlahnya paling sedikit taksiran orang 6 miliar bintang. Ada yang menghitung sampai 100 miliar bintang. Tidak bisa terhitung. Walaupun habis umur kita, belum bisa dihitung banyak. Memang yang bisa nampak itu ada sekitar 6 ribuan. Ini bintang-bintang semua hancur. Siapa tuh, ada yang pernah bertanya tuh, kenapa ini Tuhan punahkan ini? Ini tidak ada harganya bagi Tuhan. Akhirat lebih hebat. Jadi dia punahkan saja ini. Akhirat jauh lebih hebat. Oke. Okay. Izan nujumun kadarat. Wa izal jibalu suyirat. Kita sudah pernah jelaskan bagaimana itu. Gunung diperjalankan, ditabrakkan sehingga rata dengan tanah. Wa idzal 'isyaru uttilat. Al-'isyar itu paling tidak ada dua maknanya. Ada yang berkata al-'isyar itu adalah bentuk jamak yang menunjukkan unta yang sedang hamil 10 bulan. Orang-orang Arab masa lampau, hartanya yang paling berharga itu unta yang sedang hamil. Kira-kira sekarang kalau orang punya Mercy lah. Ya, harta berharga itu. Ya. Utilat, sudah diabaikan. Jadi harta yang paling berharga bagi Anda, ketika itu Anda, saya tidak perlu lagi ini. Saya cuma urus diri saya. Itu makna pertama dari isyar. Ada lagi yang berkata isyar itu mengandung arti awan. Isyar tadi unta yang mengandung. Isyar juga berarti awan yang mengandung air. Kan ada awan yang tidak mengandung air. Nah, awan yang mengandung air ini sudah diabaikan, dihilangkan airnya. Jadi tidak bakal turun hujan lagi. Kalau tidak turun hujan, kemarau berkepanjangan, kehidupan menjadi sangat sulit. Bahkan kalau tidak ada air, kehidupan tidak ada. Nah, itu makna kedua daripada wa idzal 'isyaru uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Nah, wuhush itu binatang buas. Binatang buas dikumpul. Gimana ini maksudnya binatang buas dikumpul? Saya berikan juga dua penafsiran. Yang pertama, umumnya ulama memahami, itu di hari kemudian bukan cuma manusia yang dikumpul. Binatang buas juga dikumpul. Ada kambing pernah menanduk kambing yang lain, hei, balas. Itu dalam satu hadis. Binatang buas dikumpul juga. Karena itu satu makna. Di dalam Al-Quran itu ada isyarat tentang itu. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Tidak ada satu binatang melata yang berjalan di bumi ini. Tidak juga ada seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat-umat seperti kamu juga. Ma farratna fil kitabi min syai' tsumma ilaina yuhsyarun. Kami tidak mengalpakan sedikit pun di dalam Alkitab. Kemudian semua akan digiring kepada kami. Jadi termasuk binatang digiring. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini ilustrasi tentang kehancuran bumi ini. Sehingga kalau tadinya binatang-binatang buas itu berada di tengah-tengah hutan, ini semua turun, hancur itu. Dia lantas turun, pergi ke tempat-tempat, termasuk tempat-tempat tinggal manusia. Itu makna yang kedua. Wa izal biharu sujirat. Dan kalau laut-laut, samudra yang beraneka ragam ini dibelah, semua pemisah-pemisah yang ada di laut-laut ini terbelah sehingga dia menyatu. Saya mau beri contoh. Kenapa tidak bercampur air laut dengan air sungai? Iya kan? Air laut itu jauh lebih banyak. Air sungai sedikit. Tapi tidak bercampur. Salah satu penyebabnya adalah air laut itu lebih rendah dari air sungai. Jadi walaupun sungai ini mengalir ke laut, tidak menjadi tawar karena dia cuma sedikit. Walaupun ini banyak, tetapi karena dia rendah, dia tidak bisa itu. Nah, kalau kiamat datang, pemisah ini jadi rata, bercampur, semua air berkumpul. Itu antara lain yang dimaksud wa izal biharu sujirat wa izan nufusu zuwijat. Nah, kita lihat banyak maknanya lagi di sini. Kita ambil satu makna. Kita sekarang ini bercampur badan kita dengan nyawa kita. Ya. Kalau mati berpisah. Nanti satu waktu digabung lagi. Itu salah satu makna wa izan nufusu zuwijat. Kita berhenti dulu di sini. Ada fragmen. Kita akan lihat fragmen. Dan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi. Pengundinya, aku akan mengurasmu dan akan aku timbul tanah serta akan aku bangun tempat perjudian terbesar di dunia. Hei langit, suatu saat kamu akan kuraih dengan gedung-gedungku. Hei angin, suatu saat kau akan kuganti dengan asing. Eon, ya bos, kamu selama ini orang yang paling cerdas tentang ide. Oh, tentu saja bos. Coba bagaimana langkah kita selanjutnya? Oke. Kita kerjain Bang Dihan aja bos. Hah? Jangan. Jangan, Bang Dean. Itu kan Bang Bocengli. Lebih baik kita kerjain Bang AXL. Di situ kan orang-orangnya mudah. Kita ajak kerjasama kan enak, Bu. Iya kan? Kwan, Kwan. Kamu itu mau gampangnya sendiri. Itu ibarat hidup segan mati tak mau. Sekali-kali kita cari yang sulit. Hasilnya kan banyak. Kapan nyampenya cita-cita ini? Hah? Goblok! Betul itu. Hah? Ikut-ikutan. Bos, bos. Lihat tuh, bos. Ada perahu. Bagaimana kalau kita iseng-iseng sewa perahu itu, bos? Kamu itu mau senengnya sendiri. Ya, buat apa duit kita kalau nggak dipakai senang-senang, bos? Iya, bos. Lihat itu, Om. Si tukang perahunya lagi sembahyang. Lagi sholat, bos. Ah, apa bedanya sembahyang dengan sholat? Lain, bos. Selamat malam, Mas. Ada perlu dengan saya? Begini, Pak. Kami bertiga mau menyewa perahu Bapak 1 jam saja. Berapa ongkosnya? Wah, ini sudah malam, Mas. Apa Mas bertiga tidak takut? Kalau saya sih sudah biasa, Mas. Jangankan naik perahu malam-malam, Pak. Yang lebih ngeri dari ini, sudah makanan kami sehari-hari. Us, jaga mulutmu. Jadi, ongkosnya berapa, Pak? Ya, anggap saja sebagai ganti solarnya lah. Bagaimana kalau 200 ribu, Mas? Wah, masih kemahalan tuh, Pak. Gimana kalau 150 ribu? Itu kan udah banyak. Iya kan, Bos? Ya. Gimana, Pak? Waduh, bagaimana ya? Ya sudah, begini. Bagaimana kalau 160? Kalau mau, silakan naik. Gimana, Bos? Oke nggak? Ya, oke lah. Mana ada rekreasi malam-malam begini, ha? Wah, kalau di sini sih biasa, Mas. Apalagi kalau malam minggu. Mari silakan naik, Mas. Bos, gimana? Asik kan naik perahu malam-malam? Asik-asik. Jantung ini deg-degan. Katanya laut ini mau dikuras, Bos. Sialan lu. Wah, pastinya ada masalah ini, Mas. Apa bisa diperbaiki, Pak? Ya, saya akan coba, Mas. Biasanya sih nggak begini, Mas. Gimana ini? Tenang aja, Bos. Kelihatannya gawat, Bos. Astagfirullahaladzim. Rupanya kiamat telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bos, kiamat, Bos. Tolong. Kiamat, kiamat. Sekarang kelindur. Tolong. Tolong. Bos, gua tenggelam, Bos. Tolong. Tolong. Tuhan, aku mengakui keberadaanmu. Memang aku banyak dosa. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosa aku. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah dosa-dosaku. Tuhan, Tuhan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Quraisy. Kalau kita perhatikan bahwa pada peristiwa kiamat itu bukan main dahsyatnya, tentu saja kita tidak bisa membayangkannya. Begitu banyak manusia yang penuh ketakutan dan sangat panik. Begitu juga mungkin kalau saya mengalami sangat panik mungkin. Dalam hal ini Pak, ada beberapa pertanyaan dari saya. Apakah pada saat itu semua manusia mengalaminya atau ada yang pada saat itu tidak mengalaminya? Yang kedua, apakah pada saat itu karena kita penuh ketakutan dan panik, apakah pada saat itu manusia ada yang mati, bisa mati, atau semua tetap dihidupkan oleh Allah? Yang ketiga tentunya pada saat itu, apakah kesalahan kita, dosa kita masih bisa dimaafkan, atau apakah kita masih bisa bertobat pada saat itu? Terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Yang pertama, tidak semua manusia mengalami kiamat. Yang sudah mati kemarin-kemarin ini, jadi yang mengalaminya hanya yang hidup waktu itu, ya kan? Yang kedua, apa pertanyaan yang kedua tadi? Karena kita sangat takut, apa kita bisa mati pada saat itu? Itu takut atau tidak takut sudah mati, karena memang dimatikan, ya kan? Sudah nggak sempat berpikir, langsung mati, oke? Nah, yang ketiga, itu pintu taubat terbuka sampai dengan saat terakhir kesadaran dan nyawa manusia belum keluar. Kalau sudah nyawa manusia sudah sampai di sini, gara-gara ada bunyi biasa orang yang mati itu ada bunyi begitu, itu tidak diterima lagi taubat. Pintunya masih terbuka. Entah Tuhan mau terima atau tidak kita enggak tahu, tapi pintunya masih terbuka. Ya kan? Saya kira itu, Pak. Baik, yang lain ada dari sini. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Allah senantiasa selalu menyebutkan perulang-ulangan ayat atau perulang-ulangan makna yang memberikan gambaran tentang kejadian-kejadian yang akan kita terima di hari akhirat kelak, sebagaimana dalam surat At-Takwir pada penjelasan Bapak tadi. Yang menjadi soalan saya, apa ibroh dari adanya perulang-ulangan ayat atau perulang-ulangan makna tentang kejadian-kejadian yang menyangkut tentang hari akhirat ini? Terima kasih. Anda benar, ada pengulangan-pengulangan. Tetapi persoalannya ulama beda pendapat. Apakah pengulangan itu menggambarkan adanya kejadian yang sama? Ataukah pengulangan itu menggambarkan kejadian yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda? Ya kan? Nah, itu satu. Tetapi katakanlah dia pengulangan. Mengapa diulangi? Bukan cuma soal kiamat yang diulangi. Kalau kita buka Al-Quran, perintah salat dan zakat itu diulangi ya. Kenapa begitu? Al-Quran ini bukan kitab yang disusun seperti kitab Anda menyusun tesis atau disertasi. Al-Quran ini kitab dakwah. Anak saya atau anak ibu, anak bapak, yang hari ini belum sholat, saya suruh pergi sholat. Kalau besok belum sholat, saya suruh lagi. Lusa belum sholat, saya suruh lagi. Lusa sudah sholat, tapi belum sempurna, saya suruh lagi. Jadi pengulangan-pengulangan itu menunjukkan interaksi antara Al-Quran dengan masyarakat. Saya kira itu ya. Okay. Masih ada? Oh ya, silahkan. Terima kasih. Pertanyaan saya, sejauh mana pengetahuan masyarakat Arab tentang hari kiamat ketika ayat ini turun? Sejauh mana pengetahuan masyarakat Arab terhadap hari kiamat? Saya sulit menjawabnya ya. Yang jelas, masyarakat Arab secara umum baru diperkenalkan kepada mereka oleh Nabi tentang adanya kiamat. Ya. Agama-agama yang dulu ini, tapi mereka tidak ini. Itu sebabnya sewaktu Nabi menyampaikan, mengumpul mereka. Bagaimana kalau saya sampaikan kepada kamu bahwa di balik gunung ini ada musuh yang sedang akan menyerang kamu. Percaya atau tidak? Dia katakan percaya. Terus, bagaimana kalau saya sampaikan bahwa besok ada hari pembalasan Tuhan? Nah, dia tidak percaya. Ya kan? Jadi itu sebabnya berulang-ulang Al-Quran menjelaskan ini. Karena memang masyarakat Arab secara umum ketika itu, atau masyarakat dunia ini secara umum ketika itu, meragukan adanya kiamat. Nah, Al-Quran menjelaskannya kepada kita. Kira jelas ya? Kiamat bukanlah sekadar runtuhnya sistem jagat raya ini, tapi sekaligus menjadi pertanda runtuhnya seluruh tatanan manusia. Saat-saat seperti ini, hanya orang-orang beriman yang bisa menghadapinya dengan senyum bahagia. Pemirsa, dalam bagian berikut ini Ustadz Quraisy Shihab masih akan mengupas tentang hari kiamat, yaitu hari di mana manusia dibangunkan dari kuburnya dan ditanyainya orang-orang mati akibat pembunuhan. Untuk itu, langsung saja kami ajak kembali Anda untuk menyimak uraian dari Ustadz Quraisy Shihab. Baiklah, saya kira kalau tidak ada, kita lanjutkan bahasan kita. Wa izan nufusu zuwijat. Tadi, bisa jadi badan kita yang tadinya berpisah, rusak di dunia, digabung lagi, diciptakan lagi badan baru. Bisa juga berarti begini, jiwa-jiwa itu dikelompokkan oleh Tuhan. Ini yang durhaka pada bapaknya, kamu di kelompok ini. Ini yang durhaka tidak berzakat, kelompok itu zuwijat juga bisa diartikan dikelompokkan. Itu arti bizan nufusu zuwijat. Terus wa idzal mau'udatu su'ilat. Al-maw'udah terambil dari kata wa'ad. Wa'ad itu memberatkan, menindih dengan sesuatu yang berat. Nah, itu dulu masyarakat Arab, kalau sebahagian dari sukunya, kalau dapat anak perempuan, dia takut. Takut jangan sampai ditawan dan diperkosa. Atau jangan sampai dia lahir dalam keadaan nanti kalau dewasa tidak miskin, tidak kaya, dia miskin. Atau dia miskin tidak bisa membelanjakannya. Jadi dia tanam hidup-hidup. Nah, biasanya anak ini disuruh, bapaknya suruh ibunya, dandani anak kita. Itu sekitar umur 6 tahun, dandani dia. Saya mau bawa pergi ke familinya. Didandanilah oleh ibunya, dibawa ke padang pasir, digali, anaknya lihat begitu, didorong, baru ditindih dengan tanah. Kejam ya? Betul, kejam. Tapi ada yang lebih kejam dari itu. Itu orang bodoh, itu orang miskin. Ya? Orang yang melakukan aborsi, itu tidak. Itu yang melakukan aborsi, orang kaya. Dia mau nutup aib dirinya. Kalau yang ini, dia mau menutup aib yang mungkin terjadi terhadap anaknya. Jadi yang lebih kejam itu yang saya katakan, jahiliyah modern ini terkadang lebih kejam. Apalagi kalau yang melakukan itu dokter. Apalagi yang kalau yang melakukan itu rame-rame orangnya. Kalau ini cuma bapaknya sendiri. Oke. Al-Quran mencantumkan wa idzal mau'udatu su'ilat, dan ketika itu anak yang ditanam hidup-hidup ini ditanyai, apa dosamu sehingga kamu ditanam hidup-hidup, bi ayyi dzambin qutilat, atas dasar dosa apa dia dibunuh. Kita lihat Tuhan tidak bertanya pada yang membunuhnya, ya toh? Itu lebih kuat kecamannya daripada kalau saya tunjukkan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, ini persoalan ini digandengkan Tuhan dengan menceritakan matahari tergulung, bintang-bintang jatuh, ini. Itu menunjukkan ini suatu persoalan yang sangat besar. Dosanya terlalu besar. Sampai, ya kan? Matahari, ini, bintang, al-isyaru uttilat, al-wuhushu husyirat. Sekaligus itu mengisyaratkan bahwa dosa membunuh anak itu merupakan salah satu dosa yang paling cepat Tuhan mintai pertanggungjawaban. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat wa idza shuhufu nushirat. Kita ini punya kitab-kitab amalan dicatat oleh kiri kanan. Waktu itu dibuka semuanya. Hei, ini ya. Wa idza shuhufu nushirat wa idza sama'u kushitat, dan kalau langit itu dikuliti. Kushitat itu dikuliti, dibuka. Ada ulama berkata begini, di atas langit ini ada sorga, dikuliti jadi kelihatan sorganya. Ya, itu salah satu maknanya kushitat. Ada juga yang berkata, sudah dikuliti sehingga hancur semuanya. Wa iza syamsu, wa iza apa? Wa iza sama'u kushitat, wa iza jahimu su'irat. Jahim, neraka jahanam, jahim, sudah dinyalakan apinya. Ini waktu itu semua. Wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat. Waktu itu surga ini didekatkan. Allahu akbar. Bukan Anda yang pergi ke sana. Surga didekatkan pada Anda. Uzlifat itu punya makna bermacam-macam, bisa bermakna didekatkan, bisa bermakna tingkat yang tinggi, bisa bermakna kolam yang penuh, bisa bermakna taman-taman. Ini semua bisa mengandung makna ini. Oh, sorga didekatkan, disiapkan kolamnya sudah penuh, taman-tamannya sudah diperindah dan lain-lain sebagainya. Untuk siapa itu? Manusia yang taat kepada Allah. Dan jannatu uzlifat. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Okay. Wa izal jannatu uzlifat. Alimat nafsun ma ahdarat. Ketika itu manusia sudah tahu apa yang dia pernah lakukan. Sekarang kita belum tahu. Kita belum tahu itu apa. Orang menggunjing sudah tahu. Bagaimana? Belum tahu. Hanya kira dosa. Itu makan daging saudara. Nah, itu hakikat dari amal kita. Kita ketahui ketika itu. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Pak Kures yang saya hormati, dalam hal ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, Ustadz tadi katakan bahwasannya pertama yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat itu membunuh anak, Bapak. Kalau tidak saya tangkap seperti itu. Kemudian saya sering mendengar bahwa yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti yaitu tentang sholat, Pak. Mungkin klarifikasi dari Ustadz nanti. Saya yang tadi bilang pertama atau salah satu yang paling terdahulu ditanyakan. Yang paling terdahulu. Iya. Saya tidak berkata pertama. Oh, ya kan? Jadi sudah terjawab. Iya, Pak. Mungkin yang satunya, Bapak, Pak Kures, yang satunya itu ketika jahanam telah dinyalakan, kemudian juga surga telah didekatkan kepada orang-orang yang soleh, gitu kan. Kira-kira posisi manusia pada waktu itu di mana dan kapankah surga dan neraka itu akan apa dinyalakannya, seperti apa gitu. Kemudian kalau boleh saya lebih lanjut menanyakan, apakah sekarang sudah ada surga dan neraka seperti itu? Terima kasih, Pak Kures. Yang pertama saya tidak tahu. Yang kedua, apakah sorga dan neraka sekarang sudah ada? Beda pendapat ulama. Ada yang berkata sudah ada. Itu kalau dilihat dari ayat-ayat yang menyatakan uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan. Itu kalau kita melihat dalam kisah Isra Mi'raj, Nabi melihat itu kan. Tetapi ada ulama berkata itu belum. Penggunaan bentuk kata kerja masa lampau itu untuk menunjukkan kepastiannya. Karena katanya, untuk apa ada sekarang? Belum ada juga orang yang masuk. Nah, tapi umum banyak ulama berkata sudah ada. Itu sebabnya katanya orang yang mau meninggal sudah ditunjukkan tempatnya di sorga atau di neraka. Jadi berarti sudah ada. Ya, baik, masih ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila melihat pada kandungan ayat yang ke-8 tadi, wa iza mau'udatu su'ilat, itu yang seakan-akan kita melihat tradisi-tradisi dari masyarakat jahiliyah yang pada masa pra-Islam itu kembali lagi pada zaman sekarang, jahiliyah-jahiliyah modern itu muncul kembali seperti aborsi maupun menguburkan bayi secara hidup-hidup itu tadi. Yang menjadi soalan saya di sini, bagaimana pandangan serta kecaman Al-Qur'an terhadap jahiliyah itu sendiri? Terima kasih. Bagaimana kecaman Al-Qur'an terhadap jahiliyah? Banyak sekali itu kecamannya. Ya. Mulai kecamannya pada sikap orang-orang itu yang tidak mengakui keesaan Tuhan, ya kan? Kecamannya pada sikap dan akhlak mereka yang buruk. Kecamannya pada ketiadaan kerjasama mereka. Kecamannya pada sikap sebahagian perempuan yang membuka-buka auratnya. Ada itu. Itu kan ada ayat yang berkaitan dengan pemakaian pakaian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Banyak sekali kecamannya. Iya kan? Nah, Anda sebagai mahasiswa antara lain bisa membaca, bisa membuka kata-kata al-jahiliyah dalam Al-Quran. Bisa juga membaca di suratul Anfal. Itu Nabi Ibnu Abbas berkata, siapa yang ingin tahu keburukannya masyarakat jahiliyah, baca itu surah itu. Di situ tergambar keburukan mereka. Ya toh? Baik. Masih ada? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan ini di ayat ke-12 untuk mempertegaskan kembali teman yang bertanya tadi, Pak, mengenai neraka dinyalakan itu pada masa hari akhirat. Nah, kalau kita simpulkan tadi Bapak pernah katakan ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa neraka itu sudah diciptakan sekarang, ada juga yang berpendapat akan diciptakan di akhirat nanti. Nah, kalau kita menggunakan pendapat yang pertama, berarti neraka itu sekarang dalam keadaan padam kalau memang neraka itu sudah diciptakan. Yang kedua, mengenai hari akhirat dan kiamat, pemahaman pada masa wahyu itu diterima oleh Nabi, itu orang Arab sendiri kan masih awam terhadap kata-kata kiamat dan akhirat. Nah, bagaimana pada masa itu orang jahiliyah memahami untuk mengimani akhirat dan kiamat? Sementara kalau menurut Bapak tadi katakan bahwa kiamat dan akhirat itu baru diketahui oleh bangsa Arab setelah Al-Quran turun. Terima kasih. Saya satu hal dulu ya. Diskusi-diskusi kita ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul ini, terkadang kalau sudah berkaitan dengan hari kemudian, sulit sekali untuk dijawab. Iya kan? Yang kedua, sebagian dari pertanyaan itu tidak ada gunanya kita tahu. Iya kan? Sudah ada sekarang, belum ada, udah di ini atau tidak. Yang penting bakal ada. Usahakan masuk ke surganya. Nah, itu hal ya berkaitan dengan pertanyaan. Itu terkadang ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya kan? Yang mana lebih suka mati duluan? Ibu Anda atau bapak Anda? Pertanyaan tidak perlu dijawab. Ya kan? Itu sebabnya sebagian pertanyaan yang diajukan di dalam Al-Qur'an oleh kaum musyrik tidak dijawab oleh Al-Qur'an. Karena tidak banyak manfaatnya untuk diketahui, itu satu. Yang kedua tadi begini, memang boleh jadi istilah kiamat, istilah ba'ats dan sebagainya itu belum dikenal ketika itu. Tetapi sebenarnya penjelasan-penjelasan Nabi, penjelasan-penjelasan ayat-ayat Al-Quran itu difahami oleh mereka. Nah, hanya hakikatnya, benar tidaknya itu yang mereka tidak paham. Itu sebabnya misalnya kalau di ini mereka bertanya, "A idza mitna wa kunna turaban wa 'idzaman a inna la mab'utsuna khalqan jadida?" Apakah kalau kami mati sudah jadi tulang belulang, kami masih akan dihidupkan lagi? Jadi persoalannya bukan tidak tahu makna kiamat. Yang mereka tidak tahu lalu mengingkarinya bahwa orang bisa hidup sesudah mati, bahwa ada kebangkitan untuk perhitungan. Itu yang ini. Itu Al-Quran datang meyakinkan mereka dengan berbagai argumentasi. Saya kira jelas. Baiklah, saya kira kita masih perlu kita ambil kesimpulan atau sudah jelas ini kesimpulan kita? Saya kira sudah jelas, kita cukupkan. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Daya pikir manusia berikut hasil karyanya berupa teknologi canggih tidak akan mampu menjangkau alam akhirat. Sayang sekali kebersamaan kita, pemirsa, harus berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya Sandrina Malakiano, pamit dulu untuk saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.